Kurang lebih 25 tahun yang lalu, di Bandung lahir seorang anak laki-laki yang pada akhirnya memiliki nama Edi Bahri Ngelantur Rahman. Edi Bahri lahir di gang kecil yang sebagian besar penduduk wanitanya berpencaharian melacur. Edi Bahri besar di gang kecil yang sebagian besar penduduk lelakinya berpencaharian mencuri. Edi Bahri sakit di pondoknya, meraung saban hari dan kencing nanah. Akibat terlalu lama berkelana, berlabuh dan berlabuh dari satu anu ke anu lainnya. Edi Bahri mati di pondoknya 10 November 82, dan menjelang napas terakhirnya Edi Bahri masih sempat menyanyikan lagu Bengawan Solo dan sedikit sekali amanatnya. Kubur kenaku di taman makam pahlawan. Bahri, rusak. Kurang lebih 25 tahun yang lalu, di Bandung lahir seorang anak laki-laki yang pada akhirnya memiliki nama Edi Bahri Ngelantur Rahman. Edi Bahri lahir di gang kecil yang sebagian besar penduduk wanitanya berpencaharian melacur. Edi Bahri besar di gang kecil yang sebagian besar penduduk lelakinya berpencaharian mencuri. Edi Bahri sakit di pondoknya, meraung saban hari dan kencing nanah. Akibat terlalu lama mengembara, berlabuh dan berlabuh dari satu anu ke anu lainnya. Edi Bahri mati di pondoknya 10 November 82, dan menjelang napas terakhirnya Edi Bahri masih sempat menyanyikan lagu Bengawan Solo dan sedikit sekali amanatnya. Kuburkan aku di taman makam pahlawan. Thank you.